Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masih pada surat At-Tur, pada tafsir firman Allah Ta'ala ayat yang ke-36 37. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan falaysa fi aydihim li anfusihim naf'un wala dharrun wala mautun wala hayatun wala nushur, qala Allah ta'ala ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka orang-orang yang telah membagikan rahmat dari Rabbmu, nahnu qasamna bainahum, sedangkan kamilah yang sebenar-benar zat yang membagi di antara mereka, ma'isyatahum, kehidupan, rizki bagi mereka di dalam kehidupan dunia. Tidak ada kemampuan pada diri mereka berupa manfaat maupun madharat. Mereka tidak bisa mematikan, mereka tidak bisa menghidupkan, dan mereka tidak bisa mengumpulkan ataukah membangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am humul musaytirun ay al mutasallituna ala khanqillahi wa mulkihi, ataukah mereka orang-orang yang mutasallitun, berkuasa, ala khalqillahi, pada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki tadbir, pengaturan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mulkihi, demikian pula mereka adalah orang-orang yang berkuasa atas kerajaan Allah Azza wa Jalla, yang bisa mengatur sesuka hati, bil qahri wal ghalabah, dengan cara menundukkan ataukah mengalahkan. Demikian kondisinya mereka orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Qala rahimahullah, laisal amru kadzalik, perkaranya tidak demikian. Bal humul ajizuna al fuqara'u, bahkan mereka adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sangat fakir. Mereka lemah, tidak memiliki kekuatan sedikit pun, dan mereka sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum sulamun yastami'una fih, ataukah mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sulam. Apa makna sulam? Sulamun, tangga, ya kan? Ataukah mereka memiliki tangga, yastami'una fih, kemudian dengan alat tersebut mereka bisa naik, ya, artinya bisa tinggi ke atas, kemudian mereka bisa mendengarkan padanya, ya, di langit, yakni mendengarkan apa? Al-khabar as-samawi, yakni berita dari langit. Ay alahum ittila'un 'alal ghaibi, ataukah mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ittila', artinya ittila, pengetahuan, bisa mengecek atas informasi-informasi perkara-perkara ghaib, wastima'un lahu, dan juga mampu mendengarkan terhadap perkara-perkara ghaib, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi pada si fulan, bagaimana kondisi si fulan, benar ataukah salah, bagaimana kondisi si fulan dalam kebenaran ataukah kebatilan. Mereka demikian kondisinya. Dan mampu mendengarkan, wastima'un lahu bainal mala'il a'la, di antara al mala'al a'la, yakni kerumunan yang ada di atas. Siapa yang dimaksud? Mereka adalah malaikat. Yakni apakah mereka mampu mendengarkan pembicaraan-pembicaraan para malaikat, bisa mencuri berita dari langit, ataukah bukan mencuri, bahkan mereka bisa berkumpul di situ. Ya, ada yang memberikan informasi kepada mereka-mereka ini. Fayukhbiruna an umurin la ya'lamuha ghairuhum, sehingga mereka mampu memberitahukan tentang berita-berita, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain. Demikian kondisinya. Nam abadan, selamanya mereka tidak seperti itu. Fal ya'ti mustami'uhum, maka datangkan yang diklaim sebagai seorang yang mampu mendengarkan berita langit itu, al-mudda'i lidzalik, ya, orang yang mengaku bisa dan memiliki kemampuan untuk mendengarkan berita dari langit. Fal ya'ti mustami'uhum bisultanin mubin, dengan keterangan yang jelas, ada bukti-buktinya bahwa kami memiliki anggota di langit yang bisa memberitakan kepada kami, yang bisa memberitakan perkara-perkara yang terjadi esok, ya, tahun depan, dan seterusnya. Wa anna lahu dzalik, dan dari mana mereka mendapatkan perkara tersebut? Jauh, sangat jauh dan tidak mungkin, dan itu adalah perkara yang mustahil. Wallahu ta'ala 'alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib, perkara yang tidak tampak, wasyahadah, demikian pula perkara yang tampak. Fala yuhiru 'ala ghaibihi ahada, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menampakkan, memberitahukan tentang perkara ghaibnya kepada siapapun, illa manirtadha, kecuali siapa dari hamba-hambanya yang diridhai, min rasulin, dari para rasul, yukhbiruhu bima arada min ilmihi, dan itu pun Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada mereka dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari ilmunya. Tidak semua perkara ghaib diberitakan kepada para rasul. Demikian pula, tidak semua perkara ghaib diberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu contohnya adalah dalam ayat surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa itu ruh? Padahal kalau kita berbicara tentang ruh, itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Nah, namun ilmu tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kita semua tidak diberitakan bagaimana itu tentang ruh. Bagaimana wujudnya, bagaimana warnanya, bagaimana beratnya, bagaimana jirimnya, yakni sosoknya, bentuknya seperti apa. wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa idza kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalar rusuli wa a'lamahum wa imamahum, beliau adalah seutama-utama para rasul, kemudian orang yang paling berilmu di antara para rasul. Demikian pula beliau adalah pemimpin para rasul. Wa huwal mukhbaru bima akhbara bihi, dan beliau adalah seorang yang diberitakan perkara-perkara yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla min tauhidillahi, berupa pengesaan Allah Azza wa Jalla, wa wa'dihi wa wa'idihi, demikian pula janji serta ancamannya, wa ghairi dhalik min akhbarin sadiqah, demikian pula dari berita-berita yang benar yang lainnya. Wal mukadzibuna hum ahlul jahli wal dhalal. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlul jahli. Mereka adalah orang yang bodoh, yang tidak melandaskan langkah mereka, ucapan mereka, statement mereka dengan ilmu. Ya, dan mereka diliputi oleh kesesatan, wal ghayyi, penyimpangan, wal inad, demikian pula penentangan. Fa ayyul mukhbaraini ahaqqu biqabuli khabarihi, maka secara logika, nah, siapa di antara dua jenis manusia tadi yang diberikan khabar pemberitaan yang pantas diterima khabarnya oleh kita semua? Tentu yang pantas untuk diterima adalah berita-berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Khususan, terkhusus, war rasul sallallahu alaihi wasallam qad aqama min al adillati wal barahin. Naam, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan dari dalil-dalil serta bukti-bukti dari seluruh apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dalilnya ini adalah firman Allah Ta'ala, ini ayatnya, dan seterusnya. Detail dan gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan ayat-ayatnya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka akal-akal mereka dengan contoh-contoh dan permisalan-permisalan yang nyata dalam kehidupan mereka. Ma yujibu an yakuna khabaruhu 'ainal yaqin, yang mengharuskan bahwa berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 'ainal yaqin, itu adalah sebenar-benar kebenaran, sesuatu yang yakin. Wa akmala sidqi, demikian pula kejujuran yang paling sempurna. Bagaimana kondisi orang-orang musyrikin? Bagaimana kondisi orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa hum lam yuqimu ala madda'uhu syubhatan fadlan an iqamati hujjatin. Adapun mereka, tidaklah mereka itu menegakkan, menunjukkan atas klaim-klaim mereka ya dengan sebuah syubhat, ya, tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelar-gelar mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian penentangan-penentangan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hujah mereka? Apa dalil mereka? Syubhat saja tidak mereka tunjukkan, hanya apa? Ya, yang mereka tunjukkan hanyalah emosi, kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak logis. Nah, fadlan an iqamati hujjatin, lebih-lebih untuk mereka mampu menunjukkan, yakni memaparkan hujjah untuk membenarkan ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka, dan juga penentangan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qawluhu am lahul banatu, ataukah bagi Allah Azza wa Jalla al-banat. Nah, al-banat, anak-anak perempuan. Kama za'amtum, sebagaimana persangkaan kalian dan tuduhan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Walakumul banun, sedangkan kalian memiliki al-banun, memiliki anak-anak dengan jenis laki-laki. Untuk Allah, kalian nisbatkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anak-anak perempuan. Sedangkan untuk diri kalian sendiri, kalian nisbatkan untuk diri kalian memiliki anak-anak laki-laki. Fatajma'una bainal mahdhuraini. Dengan ini kalian mengumpulkan dua perkara yang sangat berbahaya. Kalian menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala an-naqs, kemudian juga kalian menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat kurang, yang sangat hina, di mana kalian sendiri enggan untuk memilikinya. Ya, sebagaimana kondisi ya pada masa jahiliyah dan kondisi mereka, nah mereka enggan untuk memiliki anak perempuan. Ya, ketika mereka memiliki anak perempuan, iswadda wajhuhu, menghitam wajah mereka, amarah yang sangat besar, dan bahkan mereka berusaha dan melakukan pembunuhan terhadap banat tersebut. Nah, tapi perbuatan mereka sungguh sangat tercela, menisbatkan banat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat yang ada di langit, adalah banatullah. Ja'alakum lahu alwalada. Ja'alukum lahu alwalada. Yani kalian telah menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memiliki anak. Wa ikhtiyarukum lahu an qasasin faini, dan kalian memilih untuk Allah Azza wa Jalla dua jenis, na'am, as-sinfaini, dua jenis yang paling kurang. Nah, Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam surat An-Najm, alakumul dhakar walahul untha tilka idhan qismatun dhiza. Nah, apakah untuk kalian, kalian nisbatkan untuk diri kalian anak-anak laki-laki, kemudian untuk Allah Azza wa Jalla anak-anak perempuan, tilka idzan qismatun dhiza, maka sungguh itu adalah pembagian yang sangat tidak adil, dan itu adalah pembagian yang sangat merugikan. Baik, kemudian fahal ba'da hadha tanaqqusi li rabbil alamin ghayatun aw dunahu nihayatun. Maka apakah setelah perbuatan mereka merendahkan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb semesta alam dengan bentuk seperti itu adanya puncak, ataukah sesuatu yang lebih parah? Nah, tentunya itu adalah perbuatan yang sangat parah dan paling parah yang mereka lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbul Alamin. Mereka rendahkan Allah Subhanahu wa taala di bawah martabat manusia yang kondisi mereka berada padanya. Mereka tidak ingin memiliki banat, sedangkan mereka nisbatkan banat, anak-anak perempuan, kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.